Demikian pula huruf qaf, ya, kalau setelahnya huruf qaf juga suaranya terpusat. Ya. Ikhfa terjadi pada nun sukun ketika bertemu qaf, ya. Maka sama dengan kaf tadi, lidah bagian belakang nempel kuat sehingga suaranya terpusat melalui hidung. Ya. Coba kita baca halaman 21. Yanqudhuna. Yanqudhuna. Yanqalib. Yanqalib. Fa'anqadhakum. Fa'anqadhakum. Coba ulangi. Ini semua halaman 21, ya, contoh ikhfa khusus pada qaf. Kemudian halaman 22, ikhfa nun sukun atau tanwin pada sad. Coba kita baca. Fansad. Ansaran. Yansurukum. Tambah satu baris. Ansari. Ansari. Wa yansuruna. Wa yansuruna. Lanansurannakum. Lanansurannakum. Ya, jadi sengaja untuk lima huruf terakhir qaf, sad, ta dan dha. Contoh-contohnya kita perbanyak. Ya, satu halaman khusus satu huruf. Ya, karena apa? Memang ada perbedaan. Ikhfa nun sukun pada huruf-huruf tebal, qaf, sad, dha, ta, dha, maka gunanya ikut tebal. Gunanya ikut tebal. Sehingga ini perlu banyak berlatih menebalkan nun atau tanwin ketika yang setelahnya adalah huruf-huruf qaf, sad, ta, dan dha. Nah. Baik, halaman 23. Kita sempurnakan. Mawdudin. Mawdalla. Mawdari'in. Bimawdalla. Bimawdalla. Mawdurrin. Mawdurrin. Lamawdarruhu. Coba diulangi, mamdudin. Mamdudin. Mamdalla. Mimdari'in. Mamdalla. Mimdurrin. Lamdurruhu. Baik. Kemudian, dua baris terakhir pada halaman 23 ini sudah melibatkan contoh ikhfa nun atau tanwin pada ta. Ya, di mana setelah kita cari contohnya untuk huruf yang buat selain contoh-contoh ini, ya, sulit ya, menemukannya sehingga ya, kita isi dengan contoh lain, ya, nun bertemu dengan ta. Nah, kita baca baris paling bawah, dua baris terakhir halaman 23. Yantiquna. فانطلقوا وما ينطق تنطقون إذا انطلقتم انطقنا. Halaman 25. Halaman 25. Kita baca dua baris paling bawah. Ikhfa nun atau tanwin pada dha. Quran zahiratan. Quran zahiratan. Sananzuru. Sananzuru. Fanzuri. Munzaruna. فانظر فينظروا. Coba ulangi. Quran zahiratan. Quran zahiratan. Ya, jadi empat hal tadi dalam membaca nun sukun yang samar. Pertama, lidah tidak nempel pada ujung lidah, tidak menempel pada gusi. Yang kedua, memanjangkan gunnah. Ya. Yang ketiga, yakni tentang perbedaan ikhfa nun sukun pada qaf kaf dengan selainnya. Di mana untuk nun dan kaf, untuk kaf dan qaf suara gunnahnya terpusat pada hidung. Kemudian bahwa untuk nun sukun yang bertemu dengan sad, dad, ta, dha dan qaf, ya, suaranya menebal.